Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya enggak apa-apa. Biarin aja. Rabbana atina fid dunya hasanah di chat lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita teruskan kajian tafsir As-Sa'di ayat ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghabiskan sampai ayat 13 insyaallah taala dalam hari ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kita terjemahkan wa idza dan jika. Qila lahum, qila artinya dikatakan, lahum kepada mereka. Jika dikatakan kepada mereka la tufsidu, la tufsidu, la di sini berarti lam annahiyah. Janganlah kalian tufsidu, astada yufsidu ifsad merusak, fil ardi di bumi, maksudnya merusak di atas muka bumi. Janganlah kalian menjadi perusak di atasnya. Qalu, mereka malah berbalik berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan pembetulan, melakukan islah, pembetulan, pembenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyangkal. Jadi pertama ada pelarangan, kemudian disangkal oleh orang-orang munafik, kemudian disangkal kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka apa? Merekalah yang orang-orang yang melakukan ifsad, kerusakan di muka bumi. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa. Sebagaimana salah satu karakteristik orang munafik seperti yang telah kita katakan, bahwasanya orang munafik itu dia tidak akan merasa kenifakannya, ya, tidak akan merasa kenifakannya, melainkan melainkan justru kebanyakan orang munafik itu malah menuding orang-orang yang berbuat islah sebagai orang munafik, ya. Kalau misalnya kita lihat di media-media massa, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar seringkali dikatakan oleh orang-orang sekuler apa? Munafik tuh. Munafik dan sebagainya. Baik. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka. Kita baca dari tafsir As-Sa'diyah. Ai idza nuhiya haula'il munafiqun 'anil ifsadi fil ard. Yaitu jika dilarang siapa mereka? Haula, mereka al-munafiqun, yaitu orang-orang munafik, sadi fil ard, dari pencemaran atau kerusakan, pengrusakan di muka. Wa huwa al-amalu bil kufri wal ma'asi. Sekarang kita ketahui apa yang dimaksud dengan ifsad fil ard di sini. Yang dilarang apa? Yaitu al-amalu bil kufri wal ma'asi, beramal dengan kekufuran atau menjadi kafir dan bermaksiat. Keduanya, kekufuran dan kemaksiatan itu keduanya adalah bentuk ifsad fil ard, pengrusakan di muka bumi. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah memberikan contoh, wa minhu izharu sarairi al-mu'minina li'aduwihim wa muwalatihim lil kafirin. Dan di antara bentuk amalan kekufuran ataupun maksiat, izhar, menzahirkan, sarair, sarair artinya rahasia-rahasia. Iya, Pak. Dari kata sir, Pak. Iya, rahasia-rahasia. Iya, benar. Ah, oke. Okay. Rahasia-rahasia orang-orang mukmin. li'aduwihim, kepada musuh-musuh mereka. Kepada musuh-musuh mereka. Wa mualatihim lil kafirin, dan berwala, saling cinta dengan orang-orang kafir. Itu merupakan bentuk beramal dengan kufuran atau maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka berkata, al-fasadu huwa al-kufr wal 'amalu bil ma'siyah. Kerusakan itu adalah kekufuran dan beramal dengan al-ma'siyah. Dan ini kemungkinan juga diambil dari tafsir At-Tabari, sehingga sebenarnya para mufassirin itu saling turun-menurun meriwayatkan makna-makna ayat. Misalnya As-Sa'di ini beliau meringkaskan, ini kan kitab yang ringkasan, kitab yang sangat ringkas, Taisir Al-Karim Al-Manan ini sangat ringkas, hasil kompilasi dan kompres dari berbagai macam kitab-kitab tafsir. Dan menulis kitab seringkas ini itu jauh atau justru lebih sulit daripada menulis kitab-kitab yang cukup panjang. Kenapa? Karena menulis seperti ini membutuhkan metode peringkasan, dan itu mengharuskan untuk menjama antara berbagai kitab-kitab tafsir yang berbeda, sehingga dikompres, kemudian hasilnya diracik dan jadilah sebuah tafsir yang ringkas yang mencakup walaupun tidak seluruhnya, melainkan secara global bisa mencakup makna dari ayat-ayat dan maksudnya. Di antaranya tadi, al-amalu bil kufri wal ma'asi. Itu adalah contoh ifsad fil ard. Al-amalu bil kufri wal ma'asi ini aslinya ada tafsiran para sahabat. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud dan juga Anas bin Malik dan lain-lain. Mereka berkata seperti itu. Dan bukan tugas Syekh As-Sa'di ini untuk menuturkan siapa-siapa saja yang mengatakan atau menafsirkan seperti ini. Bukan tugas beliau, karena beliau di sini tidak menafsirkan secara lengkap dengan sanad misalnya atau dengan perkataannya, tetapi beliau sekadar meringkas. Seukuran meringkas itu memang susah. Sebagaimana juga perkataan Abu'l-Aliya bahwasanya la tufsidu fil ard, artinya adalah la ta'su fil ard, janganlah kalian bermaksiat di muka bumi. Nah, lawannya ifsad adalah islah, ya kan? Tadi seperti la tufsidu mufsidun, kemudian mereka menyangka orang munafik sebenarnya kami adalah muslihun. Berarti lawan mufsid muslih, lawan ifsad islah, lawan fasad adalah solah. Nah sekarang kalau misalnya ifsad fil ard itu artinya adalah beramal dari kekufuran dan melakukan maksiat, maka islah fil ard artinya apa? Beramal dengan keimanan dan ketaatan. Nah itu lawannya. Jadi jika dikatakan kepada orang-orang munafik, janganlah kalian beramal dengan kekufuran dan kemaksiatan di muka bumi, maka mereka berkata, sungguhnya kami beramal dengan keimanan dan ketaatan. Nah, kemudian Allah sangkal, tidak, sesungguhnya mereka justru orang yang beramal dengan kekufuran dan kemaksiatan, tetapi mereka tidak mengetahui. Baik. Itu yang dikatakan oleh Ar-Rabi' bin Anas dan juga Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir. Salahul ard was-sama bita'ah. Kebaikan langit dan bumi itu ada di mana? Di ketaatan. Di langit misalnya malaikat, mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Di bumi andai manusia taat dan juga para jin taat, maka mereka akan menemukan kebahagiaan di atasnya sebagai bentuk islah di atas muka bumi. Kita baca dalam tafsir Al-Qurtubi. La tufsidu. La di sini adalah la nahiyah, ya, pelarangan. Wal fasad diddu as-salah. Fasad adalah lawan kata dari as-salah. Rusak lawan kata dari betul. Wa haqiqatuhu, hakikat dari kerusakan adalah al-udulu 'anil istiqamati ila diddiha. Berpaling dari kelurusan menuju apa? Menuju lawan dari kelurusan itu. Orang yang tidak istiqomah misalnya, itu berarti dia rusak jalannya karena berpaling dari kelurusan. Sedangkan yang lurus, yang benar itu adalah jalan yang lurus. Wal makna, maknanya adalah dari ayat ini, la tufsidu fil ardi bil kufri wa muwalati ahli. Janganlah kalian merusak muka bumi atau membuat kerusakan di muka bumi dengan cara apa? Dengan cara kufur dan berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Dan juga termasuk merusak muka bumi ini, tafriqun nas 'anil iman bi Muhammad wal Quran atau yang lainnya. Ada sebabnya, kanatil ard qabla ayyub'atan nabiyyu fiha al-fasad. Bumi sebelum diutus nabi atau ditaruh di sana atau ditempatkan di sana seorang nabi, bumi itu fihal fasad, di dalamnya terdapat kerusakan. Wa yuf'alu fiha bil ma'asi, dan diperbuat di atas muka bumi itu maksiat-maksiat. Maksudnya nabi di sini nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Falamma bu'itsan nabi, maka ketika Nabi SAW diutus di sana di muka bumi, irtafa'al fasad, kerusakan itu terangkat, tercabut, terhapuskan. Wasaluhat al-ard, dan bumi menjadi benar, baik. Fa idza amilu bil ma'asi, nah jika mereka yaitu umatnya atau siapapun manusia setelahnya beramal dengan kemaksiatan, faqad afsadu fil ardi ba'da islahiha, maka mereka telah merusak, membuat kerusakan di atas muka bumi setelah apa? Setelah perbaikan. Oleh karena itu dalam surat Al-A'raf ayat ke-56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah perbaikannya. Al-A'raf ayat ke-56. Jadi ada kaitannya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Kalau kita lihat orang-orang munafik dan juga munafik zaman ini yaitu kaum liberal, mereka apa? Membuat kerusakan di muka bumi setelah apa? Setelah sudah turunnya wahyu, inna dina inda Allahil Islam, dan juga al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, sudah sempurna. Kemudian datang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan seterusnya hingga apa yang mengikut mereka semua, liberalisme sekarang atau sekularisme dan seterusnya. Nah, mereka adalah mufsidun fil ardi ba'da islahiha, itu yang maksud. Berarti kalau misalnya kita katakan liberalisme itu kemunafikan zaman ini, benar atau enggak? Benar. Benar sekali. Kalau misalnya mereka tidak disebut munafik, terus munafiknya seperti apa? Iya. Justru mereka lah sampel terbaik dari kemunafikan, menempati urutan kedua setelah Syiah. Urutan ketiganya terserah, siapa aja boleh, cabang-cabang mereka. Qalu innama nahnu muslihun. Kita kembali ke ayatnya. Dan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata, fa inna minal fasadi fil ardi ittikhadzul mu'minina al kafirina awliya. Dan juga termasuk dari kerusakan di atas muka bumi menjadikan orang-orang yaitu orang-orang mukmin, orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Wali di sini bisa artinya orang yang tercinta bisa. Wali di sini berarti bisa juga artinya perwakilan atau orang yang menguasai seperti pemerintah, pemimpin dan sebagainya. Menjadikan orang mukmin yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya, maka dia telah melakukan kerusakan di atas muka bumi, dan ini juga termasuk amalan orang-orang munafik yang tidak menghendaki Islam itu berjaya atau dipimpin oleh orang-orang Islam sesungguhnya. Baik. Qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang munafik menyangkal, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Oh tidak, kami ini orang yang berbuat perbaikan. Kami ini orang yang berbuat perbaikan. Fajama'u bainal amali bil fasadi fil ardi. Maka mereka menjamak, menggabungkan, mengkompromikan antara beramal dengan kerusakan di atas muka bumi. Wa idharihim annahu laysa bi ifsadin bal huwa islah. Dan mereka menzahirkan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bukanlah sebuah kerusakan, melainkan sebuah perbaikan. Nah, jadi menjamak antara dua kerusakan. Yang pertama, kerusakan pertama adalah beramal kerusakan. Yang kedua, mengklaim bahwasanya amal kerusakan tersebut adalah amal kebaikan. Nah, berarti bisa tergolong juga orang-orang berbuat dosa sebenarnya. Bisa, bisa. Iya. Bisa. Orang yang misalnya mengadakan suatu perbuatan baru dalam syariat, kemudian mengklaim bahwasanya perbuatan baru tersebut adalah amalan soleh yang diridhoi dan sebagainya, untuk dilegalisir dengan dalil-dalil tertentu. Tapi tidak semua yang seperti ini sebenarnya memang fasik, tidak semuanya. Kadang-kadang bersifat ijtihadi, kadang-kadang. Jadi, tapi mayoritasnya ini adalah tarekatnya orang-orang munafik dan orang-orang yang suka mengadakan daya berbuat bid'ah. Cuma dalam beberapa kasus tidak. Dalam beberapa kasus kita anggap sebagai perkara ijtihadi. Wallahu a'lam. Nah, jadi tadi dua amalan kerusakan atau dua tarekat kerusakan, yang pertama beramal dengan kerusakan, beramal dengan suatu kerusakan dan mengklaim bahwasanya amalan kerusakan tersebut adalah amalan perbaikan. Nah, di sini disifati sebagai qolban lil haqa'iq, yaitu memutarbalikkan hakikat-hakikat, memutarbalikkan kebenaran. Wa jam'an baina fi'lil batili wa i'tiqadihi haqqo, dan menjamak, menggabungkan antara perbuatan batil dan meyakininya sebagai hak, kebaikan, kebenaran. Dan ini buruk sekali. Orang yang misalnya tahu bahwa orang yang misalnya memegang racun, kemudian meyakini bahwasannya yang dipegang itu adalah obat, maka ini lebih buruk daripada orang yang memegang racun dan dia tahu bahwasanya di sini dia adalah racun. Wa hadza a'jam a'zamu jinayatan mimman ya'malu bil ma'siyah. Dan ini adalah a'zam, lebih besar dari segi apa? Jinayat. Kejahatan. Kejahatan yang lebih besar mimman, dari siapa yang ya'mal bil ma'siyah, yang beramal dengan maksiat ma'tiqadin annaha ma'siyah, dengan adanya keyakinan bahwasanya memang itu maksiat. Jadi orang yang bermaksiat dan dia memang tahu itu maksiat, dia yakin itu maksiat, namun masih melakukannya, itu masih lebih baik daripada orang yang tidak tahu, orang yang beramal maksiat dan menganggapnya sebagai ibadah. Fahada akrobul islamah, maka ini lebih dekat dengan keselamatan. Wa arja liruju'ihi, dan lebih arja itu artinya lebih diharapkan, lebih besar harapannya terhadap apa, rujuknya dia kepada kebenaran. Oke. Memang secara zahir orang yang tahu bahwasanya itu maksiat namun masih melakukannya itu bodoh sekali secara zahir. Namun sebenarnya untuk kedepannya dia masih berpotensi untuk taubat dan lebih berpotensi dibandingkan yang kasus pertama, orang yang bermaksiat dan dia malah menganggapnya sebagai kebaikan. Seperti yang misalnya mengadakan acara-acara baru, ritual baru, terus disebabkan kepada agama, dalamnya terdapat kemungkaran, namun menganggapnya baik. Itu sulit taubatnya, kenapa? Dia merasa baik. Merasa baik, sulit taubatnya. Apalagi kalau sudah ditanamkan sejak kecil, oh itu sulit sekali. Walamma kana fi qawlihim, dan selama di dalam perkataan mereka, di dalam perkataan mereka, innama nahnu muslihun. Innama di sini adalah hasrun lil islahi fi janibihim. Innama di sini hasr, hasr itu pengurungan yang artinya pembatasan. Pembatasan islah fi janibihim, maksudnya mereka membatasi bahwasanya sikap pembetulan itu ada di sisi mereka, ada di pihak mereka. Sesungguhnya kamilah orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi sudah mengklaim telah melakukan kebaikan dengan perbuatan buruk, dan juga sekaligus mengisyaratkan sebuah klaim bahwasanya pembaikan itu hanya ada pada di pihak kita. Yang kalian semua itu yang melarang kita untuk berbuat ifsad, itu kalian gak melakukan islah, gak seperti kita. Mirip dengan libra. Wafil dimnihi, dan dalam kandungan kalimat tersebut, annal mu'minin laisu min ahli islah, bahwasanya orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu bukan tergolong orang-orang yang melakukan islah bagi mereka. Kemudian qallaballahu alaihim da'wahum. Allah Subhanahu wa taala qallaba artinya apa? Membalikkan atas mereka da'wahum, klaim mereka. Jadi memutarbalikkan, membantah klaim mereka dengan perkataan ala innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang berbuat kesalahan. Fa innahu la a'zama fasadan mimman kafaru bi ayatillah. Sesungguhnya tidak ada yang lebih besar dari segi kerusakan dari orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah. Wa sadda an sabilillah. Sadda artinya adalah yang berpaling dari jalan Allah. Wa qada Allah wa awliya'ah, dan yang menipu Allah, dan Allah tidak akan mampu ditipu, tidak akan bisa ditipu, dan para walinya. Wa walal muharibina lillahi wa rasulih, dan orang-orang yang berwalikan atau mencintai al-muharibin, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa za'ama ma'a dzalika anna hadza islah, dan mengira dengan perbuatan itu semua bahwasanya itu adalah pembetulan, pembaikan. Seperti menjadikan seorang pemimpin di suatu daerah dari kalangan Nasrani misalnya, kemudian merasa bahwasanya itu adalah islah. Lalu kemana kaum muslimin kayak gitu? Berapa jumlah muslimin di Indonesia ini misalnya? Apa enggak cukup individu muslim yang dijadikan sebagai wakil daerah fulan atau wakil daerah atau tempat kota ini, tempat ini? Apa tidak cukup? Fahal ba'dal fasad fasad. Apakah ba'da hadzal fasad? Fasad setelah kerusakan ini, ada kerasa maksudnya, betapa setelah kerusakan ini akan timbul kerusakan lainnya. Walakin la ya'lamuna 'ilman yanfa'uhum, tetapi mereka tidak mengetahui sebuah ilmu yang bermanfaat dari mereka. Mereka enggak punya pengetahuan yang bermanfaat. Wa in kanu qad 'alimu bidzalika 'ilman taqumu bihi 'alaihim hujjatan atau hujjatullah. Wa in kanu, dan andai jika mereka itu sudah tahu bahwa saya itu buruk ya, dengan keburukan-keburukan itu dengan suatu keilmuan, maka akan berdiri atas mereka hujjah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah mereka akan dihisab dengan itu semua. Hujjah Allah telah tertegak pada mereka karena mereka sudah tahu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi mereka. Wa innama kana al-'amalu bil ma'asi fil ardi ifsada, dan adapun sesungguhnya beramal dengan kemaksiatan dalam di muka bumi sebagai ifsad, perusakan. Kenapa disebut sebagai ifsad beramal maksiat itu? Li'annahu yatadammanu fasadama 'ala wajhil ardi min al-hububi wath-thimari wal asyjari wan nabat. Karena bermaksiat itu mencakup fasad, kerusakan, ma ala wajhil ard, apa yang ada di atas muka bumi, minal hubub, dari biji-bijian, wa thimar, buah-buahan, wal asyjar, pepohonan, wan nabat, tumbuhan. Beda ya, pepohonan dengan tumbuhan ya. Bima yahsulu fiha, sesuai dengan apa yang terhasilkan di dalam hal-hal itu, yaitu hubub, sama thimar, asyjar, nabat. Akan ada pada mereka dari apa? Afat. Afat artinya penyakit-penyakit, keburukan-keburukan, kecacatan. Bisa babil maasi, dengan sebab maksiat. Kalau kita lihat atmosfer udara Jakarta misalnya, buruk sekali. Itu juga dengan sebab maksiat. Kenapa makin panas? Dengan sebab maksiat. Kenapa tumbuhan kok jadi daunnya hitam-hitam? Karena sebab maksiat. Kenapa begini, kenapa begitu? Karena sebab maksiat. Wali annal islah fil ardi, karena islah atau perbuatan baik, pembaikan muka bumi itu adalah dengan cara apa? Antu ammaru bi ta'atillah wal imanihi wal imani bihi. Antu ammar, ammaru yu'miru ta'miran. Ta'mir artinya apa? Pengelola. Berarti islah dalam di atas muka bumi itu cara gimana? Dikelola dengan apa? Dengan ketaatan terhadap Allah dan iman terhadap padanya, dan dengan cara menegakkan syariat Islam, baik secara individual maupun secara kolektif. Lihadza khalaqallahu al-khalqa. Maka untuk inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ya kan? Untuk mentaatinya. Wa askanahum fil ard, dan untuk taat kepada Allah lah, dan untuk beriman kepada Allah lah, Dia menjadikan mereka, yaitu manusia, bertempat tinggal di atas muka bumi. Wa adarra lahumul arzaq, dan membagi-bagi bagi mereka rizki-rizki. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Rizki itu dibagi untuk taat kepada Allah. Setiap yang didapat oleh manusia itu adalah rizki ya, baik itu yang ditempuh dengan cara halal ataupun haram, baik itu yang secara zat itu halal atau haram. Misalnya yang ditempuh dengan cara halal, jual beli dapat uang, itu rizki. Dengan cara yang halal, jual beli dengan disertai riba misalnya, atau meminjam dengan disertai riba, itu rizki, namun haram rizkinya. Kemudian yang secara zat itu halal itu apa? Apa aja? Nasi, lauk pauk, ikan dan sebagainya. Kalau secara zat haram, misalnya daging babi, dimakan oleh orang kafir, itu adalah rizki bagi dia. Namun rizki tersebut tidak apa? Tidak mendekatkan diri mereka pada Allah. Apa? Bagaimana cara membedakan antara rizki yang berupa kenikmatan dan rizki yang berupa fitnah? Cara membedakannya adalah, jika rizki itu mendekatkan diri pada Allah, maka dia adalah kenikmatan. Dan jika rizki itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia adalah fitnah. Itu bedanya. Makanya sebenarnya apa yang dipakai atau apa yang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir itu tidak ada yang mendekatkan diri pada Allah, sehingga semua harta bendanya itu bisa menjadi fitnah bagi mereka sendiri. Meskipun mereka mampu mengelola harta bendanya, meskipun kemudian mereka melakukan foundation, mendirikan foundation, membantu anak yatim, tapi itu menjadi fitnah bagi mereka semua. Kenapa? Karena kelak di akhirat semuanya itu sebagai haba'an mansura, sebagai debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Karena apa? Diawali dengan tidak adanya mendekatkan diri pada Allah dengannya. Dan meskipun misalnya mendapatkan rizki, kemudian ingin sekali mendekatkan diri pada Tuhan, tetapi dia masih kafir, tidak mengucapkan syahadat sebelumnya, tidak ada manfaat. Dan itu fitnahnya. Taib. Memberikan, membagi-bagi manusia rizki-rizki, liyasta'inu biha ala ta'atihi wa ibadatihi, untuk beristi'anah, meminta pertolongan dengannya. Maksudnya memanfaatkannya atas ketaatan terhadap Allah dan penghambaan terhadap Allah. Faidha amila fiha bidhidhihi, maka jika dia beramal dengannya justru sebaliknya, tidak taat, rizkinya dipakai untuk pelanggaran dan bahkan kesyirikan, kana sa'yan fiha bil fasadi fiha, maka itu menjadi sebuah perjalanan atau sebuah perbuatan di dalamnya untuk apa? Untuk kerusakan di atas muka bumi. Wa ikhroban laha ikhrob, khorob itu adalah peruntuhan, meruntuhkan bumi, amma khuliqat lahu, dari apa yang sebenarnya diciptakan untuknya, itu ibadah, tapi tidak ternyata. Baik, itu tadi karena pada zaman dahulu diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam tafsir, atau diriwayatkan Muhammad bin Ishaq an Muhammad, dari Muhammad bin Abi, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, yaitu innama nuridu al-islah bainal fariqaini minal mu'minin wa ahlil kitab, kami menginginkan islah. Orang munafik berkata, kami menginginkan pembetulan, islah, kebaikan antara dua fariq, dua golongan. Yang pertama golongan kaum mukminin, golongan kaum Rasulullah dan para sahabatnya, dan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi orang munafik itu seolah-olah di tengah-tengah, merasa tuh dirinya tuh wasatiyah. Nah, di tengah-tengah apa, ingin menjadi penengah antara kaum mukminin dan kaum kufar. Sebagaimana liberal sekarang, ingin menjadi wasat, ummatan wasatun. Di kita kudus syuhada antara kaum mukminin, antara kaum teroris dengan ahli kitab dan kaum kufar. Tidak menengahnya gimana? Cara menengahnya adalah bahwasanya orang-orang mukminin ini islamis, fundamentalis, mereka memiliki jalan menuju Tuhannya. Buddhis, Kristiani, Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis, mereka memiliki jalan masing-masing menuju Tuhannya. Akhirnya apa? Menuju ke Tuhannya semua. Jangan saling menyalahkan sudah. Itu adalah yang paling menengah bagi mereka. Ya enggak? Itu yang dalam usuluddin. Dan itu yang munafik itu. Karena apa? Mencari keridhaan manusia. Enggak ingin diserahkan manusia, sehingga enggak mau menyalahkan manusia kecuali menyalahkan orang-orang beriman. Ya. Coba, ada enggak orang liberalis mengkritisi keras-keras orang-orang Kristen, Yahudi dan sebagainya? Susah. Karena apa? Karena mata pencaharian mereka dari sana. Dari mereka. Dari Asian Foundation. Dari mana? Dari sana semua. Bukan dari kaum mukminin, kaum mukminin enggak menguntungkan mereka. Justru mereka ada untuk menekan kaum mukminin. Tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang tadi ya. Namun sebenarnya riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Karena apa? Tadi kita bilang Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Abi Muhammad. Muhammad bin Ishaq ini seorang mudallis ya. Suka mentadlis. Muhammad bin Ishaq, mudallis. Mudallis di sini kalau misalnya dia meriwayatkan dengan an ke gurunya atau ke rantai di atasnya, itu riwayat tersebut kurang bisa dipercaya. Dengan an anah dalam istilah, kalau dalam Islam ushul hadis itu ada hadis mu'anan, ada juga rantai yang an-anah. Nah, kalau ada seorang mudallis, tapi ini mudallis di sini tergantung tobakotnya, tarekat tobakot tingkatannya. Ada tingkatan yang dengan an tapi masih bisa kemungkinannya untuk disambungkan atau dimaafkan. Baik, tapi kalau misalnya Muhammad bin Ishaq, kata para ulama, tadlisnya itu belum bisa mencapai level yang bisa dimaafkan, sehingga harus ada penguatnya dari riwayat lain. Wallahu a'lam. Bagaimanapun tapi maknanya benar ini. mana yang benar? Bahwasanya orang-orang munafik itu menginginkan islah antara dua kubu, kubur kaum mukminin dan ahli kitab. Seolah-olah mereka adalah wasit, pemersatu, penengah. Baik. Tapi kita baca ayat berikutnya. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan pada mereka, aminu kama amanan nas, berimanlah sebagaimana para manusia beriman. An-nas di sini adalah lafaz umum dengan dalil alif lam. Hah? Tapi maksudnya adalah khusus. Jadi di sini an-nas di sini kan kita tahu bahwa saya di zaman Nabi Muhammad SAW tidak semua manusia, jenis manusia itu beriman, ya kan? Berarti yang dimaksud dengan an-nas manusia di sini adalah manusia yang khusus. Ya. Sahabat. Sahabat. Atau kalau misalnya mau kita katakan bahwasanya ibrahnya bukan di kekhususan sebab tapi di keumuman lafaz, bisa juga di sekarang ini sebagaimana imannya manusia itu kaum muslimin. Kita semua alhamdulillah, jika dikatakan wahai orang-orang munafik, enggak mungkin kita katakan begitu ya. Wahai kalian, berimanlah kalian sebagainya, sebagaimana iman si fulan, ulama fulan, syekh fulan. Mereka berkata, anu'minu kama amanu sufaha, yang benar aja. Apa kita beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Ala innahum humus sufaha. Justru bahwasanya mereka lah itu yang merupakan orang-orang sufaha. Walakin la ya'lamun, sekali lagi mereka tidak tahu. Poin tadi pertama apa? Enggak ngerasa itu. Enggak ngerasa ini seolah-olah itu ada perasaan gini. Dia tuh tahu. Tahu ciri khas orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, tahu. Tapi enggak ngerasa dirinya. Nah, yang kedua, dia tuh enggak tahu kalau dia tuh bodoh. Gitu. Jadi dua-duanya tuh dalam gitu. Yang pertama dia tuh tahu, cuman nggak ngerasa, itu kayak orang tuh bodoh banget itu. Tahu tapi kok nggak ngerasa, justru dirinya menanggar sendiri. Yang kedua dia tuh nuduh orang bodoh, tapi dia sendiri nggak tahu kok dirinya lah yang bodoh. Jadi tidak memiliki pengetahuan tentang ciri-ciri orang bodoh. Nah, poin yang tadi yang layas urun, mereka mengetahui atau ada isyarat mengetahui ciri-ciri orang berbuat kerusakan di muka bumi, tapi enggak ngerasa bahwasanya mereka itulah sebenarnya yang tunjuk pada pengetahuan mereka sendiri. Baik. Dari tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qurtubi, coba kita lihat ada yang itu dikatakan oleh Ibnu Abbas, wa qalu anu'minu kama amanu sufaha. Siapa yang dimaksud dengan sufaha? Yaitu para sahabat. Ya, bagi orang munafik. Bagi orang munafik. Jadi ada dua riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan sufaha di sini maksudnya orang-orang munafik. Pertama adalah ashab Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka dibilang sufaha, orang-orang bodoh. Kemudian yang tafsiran kedua juga dari Ibnu Abbas, maksudnya adalah sufaha di sini dimaksud orang-orang, dimaksud oleh orang munafik adalah orang ahli kitab yang dulunya ahli kitab beriman kemudian kepada Rasul, seperti Abdullah bin Salam. Dan ayat ini juga dimaksudkan kepada beberapa orang Yahudi yang di Madinah itu pura-pura masuk Islam karena taqiyah, karena takut. Tadinya kan mereka sebenarnya masih dalam agama mereka, dan mereka mengikuti, seolah-olah mengikuti juga Abdullah bin Salam yang dulunya ada ulama Yahudi kemudian masuk Islam radhiyallahu anhu. Namun dalam hatinya berkata, apa kita mau kayak Abdullah bin Salam itu, si bodoh itu? Tapi secara zahir mazinya atau seragamnya Islam, tapi batinnya menentang Islam. Seperti yang misalnya kalau di kampus pakaiannya Libya, batinnya anti Libya. Iya. Yeah. Ngapain kayak orang-orang Wahabi itu? Hah? Nah, orang-orang bodoh kayak orang-orang Wahabi. Ngapain kayak mereka? Tapi belajar juga sejarah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Belajar. Kemudian ujian motor. Apa aja kelebihan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Dakwah Syekh Muhammad bin Wahab adalah dakwah tauhid dan sebagainya. Di masyarakat mau apa? Jangan dekati Wahabi. Apa-apaan ya gitu. Kemudian masuk ke mulutnya apa? Duit-duit dari pemerintahan Saudi. Makan duit dari pemerintahan Saudi. Kitab-kitab dibeliin sama Saudi. Tapi untuk masyarakat justru ikut-ikutan kalau ada mendewahabisasi. Supaya Wahabi itu dijelek-jelekan, tetap turun apa namanya kebaikannya, gak disebut-sebut. Baik. Itu jadi menurut Ibnu Abbas tadi dua penafsiran. Dan sufaha, kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, sufaha itu jamak dari kata safih ya. Safih, arti safih adalah al-jahilun dha'ifur ra'y. Orang yang jahil, tidak tahu, dhaif, lemah ar-ra'y, pandangannya. Lemah pandangan, berarti dia kurang bisa menyimpulkan yang baik dari pemikirannya. Al-qalilul ma'rifah, yang mana pengetahuannya sedikit ya. Bimawadi'il masarih wal madar, dengan mana yang maslahat dan mana yang madar. Jadi ma'rifatnya sedikit. Kita artikan safi atau sufaha itu orang-orang yang pengetahuannya atau ma'rifatnya minimalis ya. Nah sekarang orang liberal menuding orang-orang yang berilmu agama sebagai sufaha, orang-orang yang pikirannya mentok, orang-orang yang pikirannya atau ma'rifat wawasannya cakrawala, saklek, kaku, sedikit, dan juga enggak luas cakupannya. Tetapi justru mereka lah the real sufaha. Lumayan ma'rifah mereka itu. Karena perbekalan mereka di Aristoteles, kemudian Plato, kemudian dan sebagian akwal perkataan kalau misalnya untuk kaum muslimin, maksudnya dari ulama muslimin mengagumi misalnya teori Al-Ghazali, teori Ibn Sina, teori Ar-Razi, Al-Amidi dan lain-lain. Ya mana semua itu dibantai oleh Ibn Taymiyyah. Dibantai pemikirannya maksudnya. Bukan berarti dibantai orangnya, tapi alhamdulillah mereka diantara mereka seperti Ar-Razi kemudian Al-Ghazali, mereka telah kembali dan rujuk pada Ahlus Sunnah. Jadi coba kalau kita lihat, kalau kita liberal di artikel-artikel mereka, artikel mereka tuh sangat edukatif memang, bahasanya bahasa intelektual dan enak untuk disimak. Jadi seolah ketika kita membaca artikel mereka, kita itu pintar. Karena bahasa itu bahasa yang sangat modern dengan pembungkusan yang menarik. Kemasannya bukan kemasan gaul, tapi kemasan yang menjadikan pembacanya itu merasa saya membaca ini begitu tinggilah derajat saya. Hah? Iya, bahasanya bagus. Wacana, ranah, itu kalimat-kalimat itu, diskusi, wacana, ranah dan sebagainya. Kalimat-kalimat yang mencerminkan peradaban yang maju. Tapi sebenarnya esensi dari pemikiran mereka itu syubhat aja isinya. Sebagaimana kalau misalnya kita membaca karya-karyanya Imam Ar-Razi misalnya, kitab Al-Mahsul, kitab usul fikih beliau Ar-Razi, Al-Mahsul, kalau kita baca enggak paham. Tetapi ketika membaca Sunan Kalimat, ini kita, wah, orang ini pasti pinter ya. Padahal kita sendiri enggak tahu maknanya apa. Dan itulah kita ketika membaca kitab-kitab filsafat, kita akan merasa, wah, pinter nih kalimat-kalimatnya, masya Allah, enggak paham. Dan sebagian orang memang mengagumi orang lain karena apa? Karena merasa orang lain itu lebih pintar dan dia tidak mengetahui. Karena orang itu, wah, pintar ini orang, kalimatnya bagus sekali. Dia sendiri enggak tahu bahwasanya orang tersebut bodoh sebenarnya dia kagumi. Atau esensi dari orang tersebut itu tidak seberapa. Dan itu pembeo untuk liberalisme. Kalau kita lihat artikel-artikelnya, artikel-artikelnya seolah-olah mengadakan reformasi pengetahuan, ilmu pengetahuan, memperbaharui, mentajdid ilmu pengetahuan, mentajdid ilmu tafsir menjadi hermeneutika dan sebagainya, lain-lain. Nanti insya Allah kita bacakan. Dan justru itulah sufaha sebenarnya, the real sufaha, yaitu ketika mereka ma'rifat mereka itu sedikit. Coba ma'rifat mereka kemana? Ke misalnya penafsiran-penafsiran biblikal, penafsiran hermeneutika kan? Penafsiran hermeneutika siapa yang membuat? Orang-orang Kristen. Dan juga itu ditujukan untuk apa? Untuk mengungkap makna-makna dalam Bible. Sedangkan kita memakainya dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu merupakan kitab yang paling lengkap, paling syamil untuk semua kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Bible itu salah satu kitab saja. Dan itu pun sudah dirancukan oleh sebagian orang, banyak orang, oknum. Direvisi berulang kali. Berarti itu masuk ke dalam ranah yang sudah dibuat-buat oleh manusia. Undang-undang dasar manusia. Sekarang mendewakan itu, bagaimana untuk menjadikan ilmu alat hermeneutika, ilmu alat, ilmu hermeneutika itu ilmu muqaddimat usul tafsirnya Bible. Kalau kita punya usul tafsir yang di pertemuan pertama dulu pernah kita bahas, nah usul tafsir yang untuk Bible itu adalah hermeneutika. Nah, tapi untuk Al-Quran itu beda tangkatnya. Justru mereka tidak memakai penafsiran yang sah terhadap Al-Quran, tetapi menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran sempit ala hermeneutika. Justru qalilul ma'rifah yang terdapat dalam hermeneutika ini menjadikan mereka merasa kita tuh luas dengan hermeneutika ini. Padahal sedikit hermeneutika, apa sih dibandingkan dengan usul tafsir, dibandingkan dengan usulul fiqh. Bandingkan sekarang, apakah ada ilmu di agama lain yang paling tinggi hermeneutika lah? Apakah sederajat dengan usul tafsir dari segi jumlah karya ulama tentangnya? Dari segi jumlah pembelajar atau pelajar yang mempelajari itu semua, mana hermeneutika seberapa sih dibandingkan kita? Alhamdulillah, ilmu usul tafsir, muqaddimatut tafsir, ilmu ulumul Quran. Hampir tiap muslim itu melakukan pembahasan atau mempelajari ilmu ulumul Quran. Contohnya ilmu tajwid. Tajwid ilmu ulumul Quran. Mana ada di Bible dan sebagainya. Itu nyanyian mereka. Lagu-lagu. Musik maksud saya. Juga liriknya beda. Hah? Orang Inggris liriknya beda dengan orang Indonesia. Ah, Inggris liriknya beda dengan orang Indonesia. Jerman. Jadi berbagai versi. Apakah ini yang disebut sebagai banyak wawasan dan hebat? Beragam versi. Sufaha. Nah, sufaha berarti qalil ma'rifah. Allah Subhanahu wa taala menyebut perempuan dan anak kecil sebagai sufaha. Tapi jangan tersinggung ya masa perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyam." Dan janganlah kalian memberikan harta-harta kalian kepada sufaha, yaitu orang-orang yang belum sempurna akalnya. Itu sufaha. Allati ja'alallahu lakum qiyam. Yang mana dengan harta tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian pokok kehidupan. Keumuman ulama salaf mengatakan maksud dari sufaha di sini adalah an-nisa dan juga subyan, wanita dan juga anak-anak kecil. Ya, itu di An-Nisa ayat ke, di sini ayat kelima. An-Nisa ayat kelima. Oke, itu tentang tentang mereka. As-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Coba kita lihat baris ketiga terakhir di halaman 24. Hakikatus safah jahlul insani bimasalihi nafsihi wa sa'ihi fi ma yadurruha. Hakikat safah, safah, kebodohan adalah jahlul insan, ketidaktahuan manusia terhadap bimasalihi nafsihi, terhadap maslahat-maslahat untuk dirinya. Wa sa'ihi fi ma yadurruha, dan sa'i. Berjalan terhadap apa yang membahayakan baginya. Jadi seperti orang Nasrani, tidak tahu tapi sok tahu, jalan aja. Itu seperti orang Nasrani. Nah sekarang sebenarnya kan ada sebenarnya boneka Nasrani itu, mereka tidak tahu dikuasai tetapi mereka menjalani. Ya kan? Nah Muslim kalau misalnya tidak mentaati agamanya, itu berada di bawah mereka itu. Yang di atas apa? Yahudi. Yahudi di atas, Nasrani di tengah, Islamnya bisa di bawah. Kalau misalnya Islamnya gak kuat, jadi seperti wayang dan dalang. Yahudi itu yang tahu dan mereka tidak melakukan, tapi mereka apa? Menguasai orang-orang di bawahnya. Seperti sekarang Yahudi, Nasrani itu mereka gak tahu dan gak diberi pengetahuan sebenarnya, tapi mereka jalanin aja. Dan mereka tergiur dengan janji-janji Yahudi. Akhirnya mereka menjadi antek-antek dan pembela Yahudi dengan kebodohan dan ketidaktahuan mereka. Kemudian yang di bawahnya kaum muslimin yang tidak tahu apa-apa, padahal mereka sudah diberi bekal pengetahuan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tidak. Itu di bawahnya Nasrani. Akhirnya apa? Mereka dikuasai siapa? Nasrani, seperti yang kita sekarang terancam ini. Pertama yang mengancam, yang menguasai siapa yang pertama? Yahudi. Kemudian Yahudi mempekerjakan Nasrani. Ayo kalian kerja, kerja, kerja, kuasanya ini, kuasanya ini, kuasanya ini. Apalagi kaum daulah apa namanya? Negara-negara Islam, kalian kuasai. Ah, orang-orang Islam ini lalai semua, pada joget-joget sesar semuanya. Hah? Pada nyanyi-nyanyi. Akhirnya umat Islam yang paling bawah, ha? Nah, sekarang bagaimana caranya kita berbalik supaya Yahudi dan Nasrani tidak menguasai mereka? Kita tuh bagaikan Tom, ya. Kita bagaikan Tom, orang Islam itu bagaikan Tom, kemudian orang Nasrani itu bagaikan Spike, anjingnya, kemudian orang Yahudi itu bagaikan Jerry. Itu penggambaran Yahudi, Islam, Nasrani. Nasrani, kalau kita lihat anjing itu, banyak sekali kan sekarang Nasrani di dunia ini dibandingkan dengan Yahudi jauh banyak, ya kan? Tapi kualitasnya apa? Sedikit. Dan juga kerjanya gonggong aja, bodoh. Anjing itu bodoh, ya kan? Anjing yang ada di Tom and Jerry itu bodoh sekali dan suka bertaklid pada hawa nafsunya. Nah, sekarang yang Jerry sebenarnya dia punya kekuatan, Tom punya kekuatan, punya kekuatan untuk melawan dan sebagainya. Tapi melawan Jerry saja nggak bisa. Kenapa? Pakai otak. Jerry kecil itu minoritas, tapi bisa menguasai anjingnya dan bisa meledek dan bisa mengerjai Tomnya. Seperti itu kiasan. Tapi mungkin saya akan dianggap khurafat kayak gini. Tapi memang itu keadaannya kita ini. Nah jadi seolah Islam itu dibawa orang-orang Islam, dikuasai oleh orang Nasrani, dan orang Nasrani diiluminati, disihir oleh orang Yahudi. Apalagi orang Islam disihir oleh orang Yahudi, ya kan? Kalau misalnya dulu apa? di zaman Nabi Musa. Penyihir dahulu, mereka dengan apa nyihirnya? Tali berubah menjadi ular kan. Kemudian Nabi Musa pun Allah Subhanahu wa taala berikan burhan padanya. Nah, akhirnya apa? Punyanya Nabi Musa jauh lebih besar dan bisa memakan semuanya kan. Itu zaman Nabi Musa. Kenapa dia dalam Al-Qur'an diadakan? Untuk ibrah zaman sekarang. Kenapa zaman sekarang? Karena zaman sekarang persis seperti itu, cuman dengan style yang berbeda. Para penyihir, mereka mengiluminati kita dengan apa? Dengan kabel. Ular yang berbentuk kabel. Hah? Ular berbentuk kabel, kemudian kita tersihir gitu aja. Kalau kita pakai burhan atau petunjuk Allah, habis itu kabel-kabel yang TV-TV itu enggak ada apa-apanya. Nah, kalau kita kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, pekerja kabel itu siapa sekarang kebanyakan? Apa yang itu? Nasrani. Ya kan? Kemudian artis-artis yang dipekerjakan, dikasih duit, diupahin supaya menyesatkan sekarang siapa? Orang muslim banyak di situ. Jadi pelawak, jadi penyanyi. Jadi apa? Itu sekarang dalam proyek apa namanya? Supaya kaum muslimin, pemudanya itu enggak berkualitas seperti FTV, apa film television, kemudian konser-konser, kemudian acara-acara yang idol-idol ditempatkan maghrib dan isya. Itu semua dalam proyek in the making. Yang memiliki proyek-proyek itu Nasrani, dan atas mereka adalah Yahudi. Kemudian bawahan mereka siapa yang bekerja sekarang? Muslimin, orang-orang bodoh itu. Iya, tertindas mereka itu, bodoh semua itu. Penontonnya kaum muslimin. Sekarang gimana caranya supaya berbalik arah? Belajar, belajar, belajar. Kajian ini cuma bukan seminggu sekali, sebulan sekali setelah kajian. Saya udah ikut kajian pulang Ustaz pulang, berarti saya udah bermanhaj ini. Bukan itu. Kajian rutin terus, cari Al-Qur'an As-Sunnah, belajar terus, hafalkan dikit-dikit. Lalu menjadi bukit, kita lihat kita bisa berbalik. Kenapa ketika ada patung orang muslim sedang sujud di bawah, pernah lihat patung di? Oh iya. Kemudian di atasnya Nasrani menindihi kaum muslimin, di atasnya Yahudi. Orang Yahudi ketika melihat itu tersinggung, enggak mau saya dengan foto ini. Kenapa? Orang Nasrani bertanya, "Kenapa?" Karena kalau misalnya orang muslim bangkit dari keterpurukannya ini, bangkit, yang jatuh siapa pertama? Yahudi, dan paling sakit jatuhnya. Kemudian Nasrani paling tinggi. Tapi itu kiasannya benar. Yahudi di atas, bosnya, ini sekretariat dan pengaturnya, ini pegawainya atau cleaning service. Kalau misalnya kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, belajar benar-benar untuk pemuda-pemuda sekarang, bangkit pemuda itu, siapa yang pertama kali hancur? Yahudi pertama kali hancur. Dan yang paling pertama takut tuh Yahudi. Gitu. Begitu caranya. Oke. Tentang ayat ini ada juga beberapa hal yang bisa kita. Ini tafsir liberal. Saya akan membacakan dari kitab namanya Terapi Kerasukan Jin ya, karya Abu Umar Abdillah. Ini bukan terapi kerasukan jin, tapi terapi kerasukan jaringan Islam liberal. Tafsir liberal di Obral. Serangan terhadap Al-Quran tidak hanya ditujukan terhadap nasnya, namun juga tafsir dan maknanya. Untuk lihat, orang liberal itu menyerang Al-Quran ya kan, tapi bukan nasnya aja yang diserang, melainkan tafsirnya dan maknanya, dan juga metodologinya. Metodologinya sudah disalahkan, disalahgunakan, atau dibuat, dibungkus dengan keburukan metodologinya. Akhirnya bakal nanti ujung apa cabang-cabangnya lebih-lebih lagi. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa kesalahan dalam menafsirkan disebabkan oleh dua hal. Pertama, suatu kaum yang telah memiliki keyakinan tertentu kemudian menafsirkan lafaz-lafaz Al-Qur'an sesuai dengan apa-apa yang telah diyakininya. Ini bukan terjadi dalam Al-Qur'an saja. Terjadi dengan golongan-golongan tradisional kita juga. Suatu kaum telah memiliki keyakinan tertentu. Saya yakin ini dari kiai saya. Kemudian menafsirkan ayat-ayat lafaz-lafaz Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan penafsiran, dengan ritual atau keyakinannya, bukan sebaliknya. Jadi seolah ayat Al-Quran dan hadis itu dijadikan pembenaran untuk keyakinan yang sudah terbangun, bukan sebaliknya. Kita mengikuti Al-Quran, seharusnya seperti itu. Kedua, kesalahan kedua, suatu kaum yang menafsirkan Al-Quran semata-mata hanya melihat susunan kalimatnya, lalu mereka ingin memaknainya sesuai dengan pakar bahasa Arab tanpa melihat siapa yang berbicara, kepada siapa diturunkan, dan siapa mukhatabnya yang tujunya. Yakni memaknai nas sebagaimana teks biasa. Ini kesalahan kedua adalah terlalu tekstual dalam memahami ayat, sehingga tidak melihat maksud dibalik ayat tersebut, baik itu dari segi turunnya kepada siapa atau pengkaitan dengan ayat lain. Misalnya ayat ini umum, tapi ada ayat lain yang khusus sebenarnya. Jangan langsung kita hakimi dengan umum ini, karena kita harus membahas juga yang khusus yang lainnya, kemudian menggabungkan sehingga terjadilah pengkhususan terhadap kasus. Dan juga bisa juga dari segi lawan bicaranya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dimaksudkan untuk siapa, tujuannya. Harus seperti ini. Islam liberal menghimpun dua kesalahan tersebut. Tadi kesalahan pertama, Islam liberalisme itu sudah meyakini sesuatu. Dah, saya punya keyakinan gini, bahwasanya kita ini yang prosekuler, bahwasanya tidak ada agama dalam politik, tidak ada agama dalam ini. Kemudian cari-cari, gali-gali dalil, akhirnya ketemu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi, kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Berarti politik tidak usah ada agama, jual beli tidak usah ada agama, itu urusan dunia kita. Agama itu di mana? Di masjid sudah, di majelis taklim itu agama. Adapun dijual beli di pasar itu ya kita aja, nggak usah urus dunia kita. Dapat, berarti udah diyakini sebelumnya datang ayat atau hadis. Ayat dan hadis itu kemudian dia pakai sebagai pencocokan untuk keyakinannya. Nah, kesalahan juga liberal yang kedua, mereka tidak memandang tafsir-tafsir para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama zaman dulu. Tidak ada. Mereka menafsirkan sesuai dengan kaidah mereka sendiri, dengan nalar sendiri. Terkadang mereka menafsirkan lafaz dalam Al-Quran, terutama ayat yang muhtamalah, yaitu yang memungkinkan banyak mana, sesuai dengan apa yang telah menjadi keyakinannya. Jadi misalnya ada lafaz atau kalimat dalam ayat Al-Quran atau hadis memiliki beberapa beragam ihtimal atau kemungkinan makna ini, dia cari makna yang paling sesuai dengan dirinya, yang paling enak, yang paling sesuai, ya itu yang cocok buat saya. Kemudian juga ditanya, ini maknanya marju ini, gak dikenal sebenarnya dia. Oh enggak pak, gak bisa, ini perbedaan, kita harus semangat menghargai perbedaan. Kalau antum lihat kompas, ya, atau kompas apa sih simbolnya atau kalimat ininya, kalimat pamungkasnya, semangat perbedaan apa-apa itu namanya. Oh, iya. Semacam itu. Ya, yang punya seperti itu, kompas. Hah? Komplotan pasir. Yang punya seperti itu, semangat perbedaan. Jadi seolah-olah perbedaan itu adalah sesuatu yang benar-benar harus diagungkan. Padahal justru persatuanlah yang seharusnya terjadi. Sebagai contoh, mereka telah meyakini bahwa semua agama benar, lalu mereka mencari-cari ayat yang mungkin bisa dipaskan untuk melegitimasi apa yang telah menjadi pemahamannya. Lalu mereka dapatkan ayat surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, satu, orang-orang Yahudi, dua, orang-orang Nasrani, tiga, dan orang-orang Sabi'in, empat, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman pada Allah hari akhir dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Rabb mereka, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan tidak pula bersedih hati. Empat golongan ini sama semuanya, Yahudi dan Nasrani disamakan dengan mukmin. Menurut mereka, asalkan seseorang percaya akan adanya Tuhan, entah siapapun yang dianggap Tuhan, adanya akhirat dan mau beramal kebaikan akan diterima keimanannya. Ini adalah akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah sumber dari semua akidah sesat dalam Islam terhadap asma wa sifat dan ketuhanan. Dan Jahmiyah ya sumbernya juga nanti ujungnya ke Yunani. Nah, berarti asalkan seseorang percaya ada Tuhan, ya udah. Udah ada percaya ada Tuhan, oh akhirat itu ada, oke. Okay. Beramal kebaikan, senyum dan sebagainya, oke. Okay. Berarti diterima keimanannya. Berarti enggak usah dia syahadat. Nah, cukup ma'rifah. Tahu ada Tuhan, udah gitu aja. Adapun amal kebaikan yang mereka maksud adalah kebaikan yang secara umum dianggap baik oleh manusia tanpa terkait dengan aturan syar'i. Jadi kalau dalam syariat kebaikan itu adalah ma'ruf, ya kan? Jadi kebaikan bagi mereka itu, bagi orang-orang liberal ini, kebaikan itu adalah kebaikan yang bersifat manusiawi, humanis. Maka mereka sangat humanisme. Orang-orang liberal itu mengatasnamakan humanisme, humanisme manusiawi. Sedangkan manusia sendiri satu sama lain saling berbeda dalam memandang kebaikan dan keburukan. Walaupun di antara kebaikan dan keburukan ada yang disepakati oleh manusia bahwasanya itu baik, itu buruk secara pasti nalar manusia semuanya, ijma dari juhala sampai ulamanya. Seperti tinja, tinja itu enggak baik tentu saja. Ya itu semua secara nalar udah. Oke. Tapi kan justru mayoritas hal, mayoritas sesuatu itu manusia pasti berselisih pendapat tentangnya. Nah, di sini yang akan saling bertabrakan kalau kita memakai frame liberalisme. Namun ketika mereka dapatkan bahwasanya kesimpulannya bertentangan dengan ayat lain, jadi mereka sudah menyimpulkan ini, ternyata ada ayat lain yang menentang kesimpulannya. Karena lebih sahih, lebih blatant, lebih jelas atau lebih qat'i, lebih pasti daripada penyimpulan dia. Seperti sesungguhnya din yang diridai Allah adalah Islam. Inna dinana indallahi Islam. Otomatis ayat ini inna dinana indallahi Islam menghancurkan dan meruntuhkan kesimpulan orang liberal bahwasanya semua agama itu sama. Maka mereka pun mengubah jurusnya. Jurusnya gimana? Islam diartikan secara bahasa saja. Oh, Islam itu yang dimaksud. Islam dalam ayat tersebut inna dinana indallahi Islam itu secara bahasa. Islam secara bahasa adalah apa? Istislam, sikap pasrah kepada Tuhan. Dan bukan berarti agama secara khusus. Jadi jangan GR ente orang Islam. Ini yang Islam dimaksud bukan Islam ente, tapi Islam dimaksud Islam secara bahasa, menyerahkan diri. Semua orang itu akan menyerahkan diri pada Tuhannya. Berarti apa? Semua agama sama. Agama bagi Allah itu adalah menyerahkan diri udah. Tapi sebenarnya bodoh mereka. Mereka enggak dengar inna dina indallahil Islam. Mereka bilang Islam yang dimaksud bukan Islam agama, Islam, tapi Islam bahasa. Kita bilang ente enggak ngelihat inna dina, apa arti din di sini? Agama. Kok ente cuma ngelihat Islamnya doang, udah dibilang mau inna dina, sebenarnya agama bagi Allah adalah Islam. Ente bilang oh Islam di sini maksudnya bukan agama. Loh di sini udah agama. Supaha Islam diartikan secara bahasa saja. Siapapun yang pasrah dengan Tuhannya, maka dia diridhoi Allah. Tak peduli apa agamanya dan bagaimana cara ibadahnya. Sekarang apa ente bisa bilang Tuhannya orang Buddha India misalnya, Hindu India misalnya, Tuhannya adalah sapi, pasrah terhadap sapi. Berarti sama aja ente meyakini Allah itu sapi dong, kalau misalnya mengatakan bahwasanya mereka pasrah dengan Tuhannya Allah. Kemudian kita berbicara sekarang tentang tafsir hermeneutika andalan liberalis. slogan yang sering mereka dengungkan adalah beragama untuk manusia. Dengan dalih ini, seluruh penafsiran terhadap Al-Quran harus mengedepankan kemanusiaan atau humanisme manusiawi. Maka tafsirnya diambil dari orang-orang yang menurut mereka ahli dalam urusan humanisme. Siapa itu dalam urusan humanisme? Al-Mawardi? Bukan. Siapa lagi? Al-Ghazali? Bukan. Al-Ghazali dipakai kalau misalnya menguntungkan mereka saja. Ar-Razi? Bukan. Kalau dipakai ketika menguntungkan mereka saja. Siapa tokoh-tokoh itu? Yaitu Socrates, Plato, Aristoteles, dan bahkan Karl Marx yang sebenarnya ateis. Ajib, aneh. Kemanusiaan mengambil dari orang yang sebenarnya mengingkari ketuhanan. Jadi orang yang mengingkari ketuhanan otomatis dia sangat manusiawi karena kemanusiaan. Ini aneh kan? Jadi memahami ayat-ayat Tuhan dengan mengambil prinsip dan kaedah yang ditetapkan oleh orang yang mengingkari Tuhan. Akhirnya apa jadinya? Mengingkari Tuhan. Intinya gitu. Ajib, aneh. Tafsir Al-Quran yang suci diambil dari seorang ateis. Jadi seperti kita belajar memasak dari orang yang tidak punya tangan. Apakah mereka mengira orang kafir itu lebih manusiawi dari para sahabat Nabi? Lebih manusiawi dari Nabi, bahkan dari Allah sekalipun, sehingga tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, dan tafsir dengan pendapat para sahabat yang menjadi pakem ulama salaf tidak dipakai. Yang dipakai malah orang-orang yang ada sebelum zaman Al-Quran diturunkan. Mereka malah tahu Al-Quran. Bahkan sebenarnya mereka malah tahu Bible dan sebagainya, atau Taurat. Seberapa tahu mereka tentang ayat Allah? Tapi justru mengambil dari mereka. Karl Marx, seberapa tahu dia tentang tafsir Al-Quran? Mereka juga enggak tahu sama sekali. Bahkan Tuhan pun enggak tahu. Mengingkari malah. Mereka juga menggembar-gemborkan tafsir model hermeneutika, cara tafsir usang yang dianggap modern. Jadi sebenarnya orang-orang liberalis itu kembali ke zaman dinosaurus mereka harusnya. Mereka kembali ke zaman-zaman yang usang, yang mana Al-Quran justru mengajari juga bagaimana menyikapi modern. Bagaimana juga memakai baju modern tanpa melanggar sisi kemanusiaan. Tapi mereka menimbang ayat Al-Quran dengan segi modernitas yang diciptakan oleh orang-orang yang apa? Jahiliyah. Di Mesir misalnya ada orang liberal ngejek orang-orang para masyayikh, para syekh Mesir. Ente semua terbelakang, ente semua kembali ke zaman tahun 600 Masehi atau 1400 tahun Hijriah yang udah lama sekali. Usang teori kalian semua, para ulama, usang. Tapi kemudian suatu saat mereka ini di Mesir, mereka ke lapangan kampanye. Selamatkan negeri Fir'aun. Selamatkan negeri Fir'aun. Di EJ kamu pulang. Ente bilangin kita 1400 tahun. Fir'aun kapan ente? Ente jauh lebih ini lagi. Gitu kan. Sebenarnya orang-orang liberal, wahum la yash'urun. Mereka tuh gak ngerasa, mereka yang terbelakang. Udah difirmankan oleh Allah, mereka itu orang-orang liberal. Mereka terlalu terbelakang pemikirannya. Tapi mereka menuduh orang terbelakang. Makanya kita disebut fundamentalis. Fundamentalnya apa? Basic. Dasar. Ya kan? Tapi sebenarnya mereka sampai dasar pun belum. Walaupun kita digajak fundamentalis, kita masih punya great dasar dibandingkan mereka. Dasar aja belum, TK aja belum. Mereka juga menggembar-gemborkan tafsir model hermeneutika, cara tafsir usang yang dianggap modern. Istilah ini berasal dari kata hermen, nama seseorang dalam mitologi Yunani. Di sini mitologi, mit. Apa arti mit? Mitos. Khurafat. Jadi kaidah-kaidah yang didapatkan oleh mereka itu kaidah-kaidah mitos. Mitologi Yunani. Bertugas nyari nama seseorang yang dalam mitologi Yunani ini punya tugas. Tugasnya apa dia? Hermen ini menyampaikan dan menafsirkan pesan-pesan dewa di Gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh umat manusia. Jadi bahasa-bahasa pesan di dewa di gunung ke bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Intinya cuma menerjemahkan. Dan itu pun ini belum tentu benar. Siapa dewa ini? Dewa Bujana atau dewa siapa? Pada akhirnya istilah hermeneutika berubah menjadi makna teologi. Hal itu bermula ketika para teolog Yahudi, Yahudi ku campur, dan Kristen menghadapi sejumlah masalah yang berhubungan dengan teks-teks kitab suci mereka yang saling kontradiksi satu sama lain. Encyclopedia Britannia menyebutkan bahwa tujuan utama hermeneutika bagi mereka tidak lain untuk mencari nilai kebenaran Bible. Mencari nilai kebenaran Bible. Apakah sampai sekarang mereka menemukan nilai kebenaran Bible? Kevaliditas riwayat Bible? Kepastian bahwasanya Bible memang benar seperti itu? Tidak. Dan mereka sudah mentajriba, mencoba dengan hermeneutika untuk mengetes kevaliditas Bible dan mereka tidak mampu. Sekarang justru sudah tidak mampu itu. Mereka mengadopsi suatu metode yang telah diuji tidak mampunya untuk Al-Quran. Lebih tidak mampu lagi. Dan lucunya mereka merasa mampu dengan teori-teori itu. Karena Bible ditulis oleh beberapa penulis seperti Markus, Matius, Lukas, dan Yahya, mereka mengakui juga bahwa dalam keempat Injil tersebut memang terdapat banyak pertentangan, itu diakui. Lalu para teolog menggunakan teori hermeneutika untuk memahaminya. Begitulah musuh-musuh Islam dari golongan jin dan manusia. Jin juga banyak yang Kristen, yang merasa kewalahan untuk mengubah nas Al-Quran kali. Mereka berupaya untuk mengubah Al-Quran dari sisi penafsirannya, sehingga meski nas Al-Quran tetap utuh terjaga, namun mulut-mulut jahil merusak maksud dan maknanya. Rasulullah mengancam tindakan mereka dengan sabdanya, "Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dan barang siapa yang berbicara tentang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya semata, maksudnya gimana? Pikirannya semata di sini, dia tidak memiliki kaidah tafsir dan tidak memiliki pengetahuan dalam ilmu agama. Jadi bukan berarti biro'ih ini secara umum, karena para ulama pun mereka seringkali menafsirkan Al-Quran dengan pandangannya. Tapi pandangan tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah mereka miliki, sehingga tidak masalah. Dan jikalau mereka misal salah, itu adalah ijtihad mereka. Jika memang mereka telah jujur dalam berijtihad, ya, bukan sembarangan. Jadi bukan dengan pikiran semata di sini, maksudnya dengan pikiran yang telanjang akan kaidah-kaidah. Jadi tidak memiliki kaidah-kaidah dan tidak memiliki dasar yang valid dan sah untuk dijadikan sebagai kaidah tafsiran Al-Quran. Oleh karena itu, kebanyakan sahabat amat berhati-hati dalam menafsirkan Al-Quran dan tidak berani menafsirkannya selagi tidak mengetahui ilmunya. Di antaranya bahasa Arab. Harus paham bahasa Arab juga dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga sebenarnya orang, misalnya orang umum, ya, yang semangat mempelajari ilmu agama, dia semangat membahas, semangat membaca kitab-kitab tafsir terjemahan, dan itu bagus bagi dirinya. Namun untuk mengajar orang seperti ini, untuk mengajar tafsir maksud saya, orang seperti ini sebenarnya belum boleh. baik itu berpendapat ataupun mengajarkan, kecuali jika memang dibutuhkan, karena tidak ada orang lain yang sama sekali bisa, misal di kampung yang terpencil itu darurat ya, beda lagi. Tapi untuk masyarakat umum, ini orang ini harus dikebelakangkan dan dicari orang yang paham bahasa Arab dan pernah mempelajari ilmu usul tafsir atau ilmu Al-Quran minimal, begitu. Karena bahaya. Jangan dikira orang sebatas semangat dan pintar cerdas, tapi dia tidak memahami bahasa Arab, itu berarti sudah layak untuk mengajar. Bahkan yang sudah paham bahasa Arab pun dia wajib baginya untuk kembali merujuk ke kitab-kitab tafsir. Benar, ke kitab-kitab tafsir. Wajib merujuk ke kitab tafsir sebelum dia mengajarkan dan menyampaikan. Jadi bukan sembarang. Abu? Oh, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Sebenarnya menjijikan dengan hal-hal seperti itu, apa menafsirkan dengan hal-hal seperti ini, hal yang pendapatnya saja. Menurut dia tuh baik penafsirannya sesuai dengan terjemahan, kemudian ditafsirkan sesemaunya dia. Walaupun mungkin kelihatannya bagus, tapi bahaya baginya, bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya pintu taubat. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Langit mana yang akan menaungi? Bumi mana yang akan aku pijak jika aku mengatakan sesuatu tentang kitabullah, sesuatu yang tidak aku ketahui ilmunya?" Nah, di antaranya juga jika seseorang menafsirkan suatu ayat dengan gejala-gejala alam tertentu yang spesifik, yang mana hal tersebut tidak diketahui tadinya oleh para ulama syariah, maka yang perlu dilakukan adalah dia konsultasi juga dengan ulama syariah. Jangan secara independen kemudian menulis kitab, kemudian merangkai tulisan tersebut sesuai nomor-nomor kemudian dan sebagainya, tanpa adanya konsultasi terhadap ulama syariah, dan itu pun tidak hanya satu melainkan secara kolektif. Karena bisa saja tafsirannya, tafsiran biologisnya atau tafsiran saintifiknya itu mengandung syubhat yang bisa menikam Al-Quran itu sendiri, belum bisa saja, dan atau bertabrakan dengan ayat lain atau dengan hadis lain, bisa saja. Nah, oleh karena itu diwajibkan baginya untuk berkonsultasi dengan orang yang lebih tahu dalam urusan kaidah-kaidah tafsir. Masruk, seorang ulama tabi'in berkata, "Berhati-hatilah dalam menafsirkan, karena berarti kamu meriwayatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni menyampaikan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai ini seorang raja ingin berpesan pada rakyatnya sesuatu, kemudian ada penyampai yang sebagai mubaligh, rasul yaitu penyampainya atau mediator untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh rajanya. Kemudian apa yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan maunya raja, bahkan bertentangan, maka pasti raja ini murka. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Jauh lebih berat lagi hukumannya. Wallahu a'lam bishawab." Baik, kita telah selesai kajian tafsirnya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita selesaikan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.